Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana irzuqna fahmal Qur'an wa inna ya rabbana ala al-amal bil Qur'an wa ahsurna yawmal qiyamati ma zumrati ahli al-Qur'an wa ma habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunub ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal huyub barakat habibil mahbub urzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wa shahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta Al-Quran, perindu Al-Quran, dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar kepada firman-firman Allah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama ahli Quran di surga, dan di situ ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di surat Al-An'am, kita sudah sampai kepada ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا سموا وبكوا سُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin ma kanu ya'malun innama yastajibu alladhina yasma'una. Pada pertemuan yang lalu, kabar gembira, artinya hiburan dari Allah, bukan kabar gembira. Allah menghibur baginda Nabi yang sangat mencintai umatnya. Sehingga Nabi itu menginginkan semua dari umat yang beliau seru, beliau ajak adalah beriman. Sehingga di saat mereka tidak beriman, menjadikan Nabi gundah, gelisah. Lalu Allah hibur. Nabi sebelummu pun juga seperti itu, wahai Muhammad. Mereka menyeru, ada di antara mereka juga tidak mau menerima. Bahkan ada di antara mereka menyakiti. Jika engkau pernah disakiti, mereka juga pernah disakiti. Itu sunnah dalam perjuangan seorang nabi. Artinya diberi contoh. Bukan nabi tidak tabah, tidak sabar. Tapi begitulah Allah yang maha kasih selalu menenangkan hati kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya innama yastajibuna alladziina yasma'un. Yang bakal menyambut seruanmu itu adalah mereka yang mau mendengar. Mereka yang mau mendengar, bukan mendengar dengan telinga, mendengar dengan telinga, pikiran dan hatinya. Yastajibun lain dengan yujibun. Kalau yujibun itu menjawab. Yastajibun itu menerima dengan sepenuh hati. Misalnya kalau yujibun itu mendengar, menjawab, tapi belum tentu jawabannya sesuai. Ayo kamu masuk ke kamar ini. Kalau diam saja tidak menjawab. Kalau dia jawab, enggak mau, itu juga menjawab. Nama yujibun. Jadi menjawab yujibun, enggak mau. Nah, tapi kalau yastajibun, itu adalah mengatakan iya dan benar-benar mau masuk. Begitulah hamba yang diseru oleh Allah menuju kebaikan. Di antara mereka adalah alladzina yastajibuna, yang mendengar seruan baginda Nabi, kemudian patuh dengan pikiran, hati, dan perilakunya. Marhaba, iya ya Rasulullah, kami beriman dan kami mengikutimu. Itu yastajibuna. Tapi yang yujibun belum. Yujibun bisa saja jawabannya itu adalah sesuai dan patuh. Ada bisa jadi jawabannya itu adalah tidak sesuai. Berimanlah kalian semuanya. Mereka menjawab, tidak, aku tidak mau beriman. Itu juga jawaban. Maka di sini pakai kalimat, yastajibuna alladzina. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Yang akan menyambut seruanmu dan mengikuti seruanmu itu adalah mereka yang mendengar dengan pikiran dan hatinya, bukan sekedar dengan telinganya. Adapun mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang kafir itu keras hatinya sehingga tidak bisa mendengar dengan hatinya. Maka biarpun dia berkeliaran di kiri kananmu, dia itu seperti orang mati. Enggak bisa faham. Wal mauta. Sampai ini permisalan seperti orang mati. Dan orang mati, kalau orang mati bagaimana ya Muhammad? Hei Muhammad, orang mati, yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Allah, Nabi, beliau Allah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad bahwasanya yang bisa mendengar dan menyambut seruanmu itu adalah orang yang mendengar dengan pikiran dan hatinya. Mau mendengar benar. Adapun orang kafir, itu seperti orang mati. Orang mati itu, semuanya nanti orang mati bakal dibangkitkan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Maksudnya akan kembali kepada Allah nanti, ya tempatnya di neraka. Realitasnya menjelaskan, kalau urusan melembutkan hati dan sebagainya, mudah bagi Allah. Dan Allah maha kuasa untuk menjadikan mereka beriman semuanya. Dan Allah pun juga mampu menghidupkan hati mereka. Tapi sengaja Allah buat seperti itu. Yang perbuatan Allah tidak boleh dipertanyakan. Artinya Allah yang maha kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati, juga Allah maha kuasa untuk menghidupkan hati orang yang mati hatinya. Waqalu, dan mereka itu, lihat, orang yang mati hatinya, bukan pikirannya mati. Hatinya mati, pikirannya cerdas. Dia bisa berpikir. Qalu laula nuzila alai ayatun min rabbih. Mereka itu minta, seperti yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Mereka itu minta bukti-bukti, tanda-tanda, ayat. Mujizat dari Allah. Selain daripada Al-Quran. Mereka enggak mau dengan Al-Quran. Mereka enggak menganggap itu sebagai mujizat. Biarpun dalam hati mereka, mereka sangat percaya. Mereka pengen mujizat yang lainnya. Selain daripada Al-Quran, seperti Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan menghidupkan orang yang pernah mati, menyembuhkan mata buta, dan seterusnya, pengen seperti itu. Bahkan pengennya mereka itu, orang-orang kafir waktu itu, pengen kalau minta bukti itu langsung dikeluarkan. Allah juga mampu dengan yang demikian itu, wahai Muhammad, seperti sebutkan ya Rasul ini. Allah juga maha mampu untuk menjawab membuatkan itu semuanya. Tapi Allah maha kasih. Katakan wahai Muhammad, kul katakanlah wahai Muhammad, inna Allah qadirun ala ayunazzila ayatan. Allah sangat mampu untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat selain pada Al-Quran, selain Al-Quran. Allah mampu menurunkan apa saja mukjizat selain daripada Al-Quran, seperti mukjizat yang pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Allah maha mampu. Akan tapi Allah yang maha kasih kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW ini, maka Allah tidak turunkan. Walakin aktaruhum la ya'lamun, cuman mereka tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Lupa dengan ayat yang pernah dibaca pada Taurat dan Injil, bahwasanya kisah umat terdahulu itu, kapan mereka minta mukjizat atau minta sesuatu dari Allah, dari nabinya, lalu Allah turunkan, kemudian setelah itu mereka mengingkari, maka langsung Allah turunkan azab dan siksa. Karena Allah tidak ingin menyiksa umat Nabi Muhammad selagi Nabi Muhammad masih hidup. Makana Allah ya'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Maka dari itu Allah tidak turunkan ayat atau mukjizat. Karena apa? Mukjizat selain daripada Al-Quran tidak turuti permintaan mereka. Karena Allah sayang kepada umat ini. Sebab kalau mereka dituruni ayat kayak apapun, tetap mengingkari. Karena apa? Permasalahannya bukan mereka tidak percaya, tapi memang hatinya mati. Karena memang hatinya mati, maka Allah tidak turunkan kepada mereka. Ini karena kasih Allah kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diturunkan. Sebab kapan diturunkan permintaan mereka? Lalu mereka ingkar, langsung diturunkan siksa. Karena kekurangan ajarnya berlebihan. Seperti pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Al-Quran bagi mereka tidak bisa diingkari. Mereka tidak bisa mengingkari Al-Quran karena adalah betul. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Dan mereka pun adalah pujangga-pujangga dahsyat hebat. Mereka tidak bisa mengatakan Al-Quran itu syair, tapi mengalahkan syair mereka. Mereka tidak bisa mengatakan Nabi Muhammad itu ngarang Quran. Karena tahu dari kecil Nabi Muhammad tidak pernah bersyair. Baik, ini. Kemudian mereka pun ternyata ditantang oleh Al-Quran untuk membuat satu ayat saja mereka enggak mampu. Padahal Al-Quran dibuat dengan bahasa mereka. Sehingga di dalam Al-Quran itu tidak ada bahasa selain Arab. Semuanya adalah bahasa Arab. Kalaupun ada lafad yang katanya lafad ajam, itu adalah kesamaan lafad antara lafad Arab dengan lafad ajam. Dan Al-Quran diturunkan Allah dengan bahasa Al-Quran utuh. Tidak ada bahasa selain Al-Quran, selain bahasa Arab. Dan diturunkan di masyarakat Arab. Tapi kenyataannya mereka pun tidak mampu untuk membuat tandingan satu ayat saja. Padahal huruf yang diucapkan oleh Rasul adalah huruf yang biasa mereka ucapkan. Lafaz yang diucapkan Nabi adalah lafaz yang mereka ucapkan. Dan kalimat yang Nabi, yang dihadirkan Nabi dalam Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang biasa mereka susun. Tapi mereka tidak mampu. Dari sisi ini mereka tidak bisa mengingkari Al-Quran. Bahkan mereka pun juga tidak bisa mendustakan Nabi. Karena apa? Nabi tidak pernah terbukti pernah berdusta dari masa kecilnya. Nah, mereka mencari-cari. Nah, itulah orang keras hati itu. Bukan langsung mengatakan sami'na wa ato'na. Jadi turunkan mukjizat yang lainnya. Atau kirimkan malaikat untuk mendampingi Nabi dan seterusnya. Ini. Dan Allah tidak menurunkan kepada mereka apa yang mereka minta. Karena apa? Allah sayang kepada umat ini. Wa makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma min da'abatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Tidak ada yang melata di atas bumi ini. Dan tidak ada yang berterbangan di semesta ini. Yang berterbangan dengan sayapnya. Burung. Hingga nyamuk. Illa umamun amthalukum, kecuali mereka adalah umat-umat sepertimu. Umat sepertimu. Umat seperti kalian semuanya. Artinya apa? Mereka ada kelompok-kelompok umat. Dan mereka juga bertasbih, kenal Allah. Mereka kenal Allah. Dan mereka patuh dengan Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala yang ada di semesta ini bertasbih. Nabi kita yang tidak faham. Ada Nabi yang diberi oleh Allah pemahaman bahasa binatang. Nabi Sulaiman alaihissalam ngerti. Mereka ada berkelompok-kelompok, mereka punya komandan juga, mereka punya seperti kita. Umamun amthalukum, seperti kalian semuanya. Dan mereka punya derajat kepatuhan yang tinggi. Mereka punya derajat kepatuhan yang tinggi. Dan mereka tidak punya hawa nafsu seperti kita. Sebelumnya kita suruh merenung. Jadi ada nanti, itu orang yang hatinya mati tadi, yang tidak bisa mendengar itu, ternyata lebih busuk daripada itu semuanya. Sehingga dikatakan lagi, balhum awal dikatakan lebih rendah daripada binatang itu sendiri. Kalaupun ada binatang yang jahat namanya harimau, harimau itu jahat, itu di saat dia lapar, membunuh mangsanya. Dan dari zaman Nabi Adam sampai hari ini pun namanya harimau tuh kalau mangsa pengen membunuh mangsanya juga cuman begitu tuh, antara dicakar dan digigit. Gak pernah pakai jembaan, gak pernah pakai macam-macam, gak ada. Manusia ini kalau sudah pengen jahat sama manusia, lihat, melakukan model apa saja. Coba. Gak pernah ada harimau, ada awas, ada 6 harimau buat jembaan untuk mangsanya, gak ada. Coba, membinatang yang dikatakan dia jahat, ya kejahatannya terbatas dengan model atau bentuk yang Allah berikan kepada dia untuk mencari mangsa dan sesukupnya setelah kenyang sudah. Tapi manusia lihat yang keras hatinya, tidak kenal kemuliaan, tidak kenal kebaikan, kalau berbuat jahat, masya Allah, tidak cukup hari ini, besok rusak. Dan binatang kalau bermusuhan hanya sesaat. Baik, suruh berpikir, maksudnya kita itu sama sekelompok-kelompok seperti binatang itu. Allah memberikan kepada kita hawa nafsu. Tapi Allah juga memberikan kepada kita akal untuk digunakan, untuk berpikir, untuk memilah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ada mereka amthalukum seperti kalian. Jadi semut pun diurusi oleh Allah. Dan cara ngurusi Allah diberi mereka keahlian, bagaimana membuat rumah dan sebagainya. Bagaimana mengumpulkan makanan. Burung pun bagaimana Allah beri ilham kepada dirinya. Untuk bisa membuat sarang-sarang yang unik, yang cantik bentuknya, masya Allah, yang manusia pun gak bisa membuatnya. Dan dengan penuh kesabaran, dia ngambilnya adalah satu demi satu, bawa terbang, ditempel. Terus, dirajut. Tanggung jawabnya seorang bapak yang namanya burung itu, dia mencarikan buat istrinya itu, untuk rumahnya. Dan dengan serius dia, gak bisa diganggu dia. Terus, mencari rumah. Dan ini yang harus kita renungi, bahwasanya Allah tidak membiarkan mereka. Jika burung yang terbang atau yang melata di atas bumi pun Allah pikirkan, bagaimana Allah tidak, bukan Allah pikirkan, Allah atur, bagaimana kita ini kok tidak diatur oleh Allah. Tidak mungkin. Dan kita juga diatur oleh Allah, maksudnya Allah juga memberikan rambu-rambu kepada kita untuk benar dan baik. Burung dikasih ilham langsung, dia bikin begini, begini, begini. Dan kita diberi akal untuk berpikir. Dan untuk kita bisa berjalan benar, maka ikutilah rambu-rambu Allah. Ada Al-Quran yang Allah turunkan. Ada petunjuk. Jadi di saat kita itu menjalankan Al-Quran, itu seperti burung. Dan binatang yang menjalankan ilham yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga mereka harus begini, begitu, begini, dan begitu. Bukan binatang yang buat kerusakan di muka bumi. Manusia yang buat kerusakan di muka bumi. Di saat mereka itu keras hatinya, tidak kenal Allah dan Rasulnya. Ma farradna fil kitabi min syai', tidak ada yang Allah tinggalkan. Tidak ada yang tersisakan. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Fil kitab. Di lauh mahfudzanya. Jadi sudah diatur secara rinci. Jadi mulai dari binatang yang paling kecil, gak tahu apa namanya. Kalau bahasa Jawa, tengung. Gak tahu. Mulai kemudian lebih gede lagi, sampai yang namanya manusia, sudah rapi semuanya. Aturannya sudah jelas. Tinggal model manusia ini saja yang gak mau patuh, maka terjadilah kerusakan di muka bumi. Urusan dengan Allah, urusan dengan manusia, urusan dengan semesta, urusan dengan pepohonan pun kita tidak boleh seenaknya nebang, kalau tidak apa, jadi kebanjiran dan seterusnya. Ada aturannya semuanya. Tapi di saat manusia tidak mati hatinya, lihat, hanya mementingkan egonya, kepentingan dirinya, enggak peduli apakah tetangga kebanjiran atau tidak, dia potong pohon seenaknya. Dia buat bangunan tidak pakai aturan. Sehingga yang terjadi adalah apa? Rusaknya semesta ini. Manusia, akalnya tidak digunakan. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan semua ini nanti akan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terjadi nanti perhitungan di sana. Termasuk binatang itu. Binatang kalau melakukan kezaliman dengan binatang lain, nanti akan ada pengadilan nanti di hadapan Allah. Ada misalnya kambing yang tiba-tiba nobrok, suka nyundang, suka nanduk temannya, jadar-jadar. Itu nanti dibangkitkan. Dibangkitkan untuk dibalas. Setelah itu mati, jadi debu. Tapi ada pembalasan nanti. Dan setelah itu jadi debu. Mereka enak selesai jadi debu. Tapi ini manusia, enggak jadi debu dia. Buat perhitungan sampai beres, sampai tuntas. Kalau tidak, cebur ke neraka jahanam sana. Allah, kita manusia. Karena kita punya akal. Begitulah Allah atur, bangkit mereka itu. Binatang-binatang yang berbuat zalim dengan binatang lain akan bangkit sesaat. Kemudian setelah itu akan membuat, mencari siapa yang mendolimi dulu dan selesai. Setelah itu jadi debu. Tapi kita, manusia tidak. Dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian, yang indah akan menemukan keindahan selamanya. Yang terburuk dalam jahannam, dia pun akan merasakan pedihnya neraka jahannam. Dan muqaddimah jahannam adalah pedih di alam barzah, pedih di saat dibangkitkan di padang mahsyar dan seterusnya. Hingga rasa takut yang menguasainya di saat menyeberang siratul mustaqim, hingga kecebur ke neraka jahannam. Yang percikan neraka jahannam itu, jika jatuh ke muka bumi ini akan hancur semuanya, akan hangus semuanya. Waladina kadzabu bi ayatina. Inilah orang yang mendustakan tentang firman-firman Allah. Yang hatinya tidak mendengar, hatinya tidak hidup itu. Summun wa bukmun. Mereka seperti orang yang bisu dan tuli. Maknanya apa? Mereka tuh biarpun kupingnya dengar tuh enggak bisa faham dia. Dan lidahnya pun sudah tuli dan bisu daripada kebenaran, enggak bisa berucap kebenaran. Biarpun dia bisa mendengar, ya, digabung dua langsung. Ada orang yang bisa mendengar kebenaran, tapi hatinya keras. Dia hanya mendengar saja, tapi dia tidak bisa berucap kebenaran. Bahkan mungkin berdusta, memutar balikkan kebenaran yang ia mengerti. Hatinya yang rusak. Mereka mendustakan firman-firman Allah. Seperti yang terjadi pada zaman baginda Nabi, orang-orang yang merubah firman-firman Allah. Zaman baginda Nabi, ada orang yang berdusta, berkhianat. Sampai hari ini pun ada orang yang memutar balikkan firman. Memelintir ayat untuk kepentingan-kepentingannya. Sesaat kepentingan dunia, sesaat kepentingan politik, sesaat keselamatan diri. Di dunia bukan di akhirat. Merubah firman-firman Allah. Ini. Walladzina kadzabu biayatina summu wa bukmun. Mereka yang mendustakan firman-firman Allah itu, mereka itu adalah orang yang buta dan tuli. Matanya ada, telinganya ada, tapi mata tidak bisa melihat kebenaran yang mereka saksikan. Dan telinganya tidak bisa mendengar kebenaran. Kemudian tuli. Bisu, tuli. Mana? Bisu dan tuli. Mana? Bisu dan tuli. Bisu dan tuli. Tidak bisa mendengar kebenaran dan tidak bisa berucap kebenaran. Kemudian setelah itu, fidzulumati. Mereka seperti orang tidak bisa melihat. Seperti dalam kegelapan. Biarpun katanya dia itu orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Ya pun dia punya ilmu yang banyak. Katanya ilmunya Masya Allah, tapi hatinya mati dia. Maka dia bisa mendengar kebenaran. Tapi tidak bisa merasakan kebenaran dengan hatinya. Mereka seperti dalam kegelapan. Bahkan mungkin dia adalah tidak tuli dan tidak bisu. Secara pribadi dia bisa mendengar kebenaran. Kemudian setelah itu dia bisa menyampaikan kebenaran. Tapi ternyata dia bukan karena Allah, hatinya tidak kenal Allah. Sebetulnya dia adalah tetap fi dzulumati, dalam kegelapan. sehingga kebaikan tidak berguna untuk dirinya sendiri. May yasha'illahu yudlilhu. Kalau Allah menghendaki siapapun, maka kalau Allah menghendaki siapapun sesat, maka akan tersesatlah dia. وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan siapa yang Allah kehendaki akan berada di jalan yang Allah ridhai, jalan lurus, jalan surga. Maknanya, ini ada hubungannya dengan hiburan untuk Nabi. Yang memberikan petunjuk hanya Allah. Yang menyesatkan hanya Allah, tugasmu hanya usaha untuk menyampaikan saja. Dimulai dari para Nabi dan penerusnya sampai hari ini, para ustaz. Pembawa kebenaran. Penerus dakwahnya Nabi. Maka tugas kita adalah menyampaikan kebenaran kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita, yang kita temui, yang mampu dijangkau oleh kemampuan kita di dalam menyampaikan earphone informasi kebenaran. Ya, yang dengan suara seperti ini, mungkin dengan media radio, televisi, dan seterusnya. Jadi, tugas kita adalah menyampaikan. Kalau Allah menghendaki orang sesat, biarpun dia berada di tengah kebaikan, tetap dia sesat. Kalau Allah menghendaki dia itu baik, biarpun di tengah kubang kehinaan, dia tetap akan baik. Cuman itu urusan Allah, bukan urusanmu. Urusanmu adalah berdakwah. Jangan sampai lalu berkata, ya biarin saja deh, ngapain? Kalau dia mau baik, kalau menurut Allah, kalau Allah menghendaki dia baik, pasti baik. Nggak usah saya dakwai. Oh, bukan begitu. Itu urusan Allah. Justru ini menunjukkan ini urusan Allah. Masalah memberikan hidayah kamu. Tugasmu adalah menyampaikan. Dan setelah itu jangan putus asa. Terus. Dan berjuang mengajak orang pada kebaikan. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Sampai dia mati atau kau mati. Selesai. Tidak ada kalimat putus asa. Mungkin kita berdakwah mengajak orang berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak tobat, tidak sadar. Memang yang beri hidayah dia hanya Allah kok. Kamu hanya menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Yang memberi hidayah adalah Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Adapun dirimu yang sudah mengajak kepada kebaikan bertahun-tahun, itu dapat pahala sudah. Biarpun orangnya tidak tobat. Jangan sok jadi Tuhan kamu. Pengen langsung menjadikan orang hidayah. Bahkan hiburannya sudah disampaikan kepada Nabi. Seperti itu pasti ada pada zaman Nabi, ada. Pada zaman kita juga ada. Pada zaman Nabi itu ada orang yang tidak mau patuh dengan Nabi. Padahal dia adalah orang yang dekat dengan Nabi secara kekerabatan. Ada Abu Lahab. Ada Abu Lahab. Abu Lahab bukan orang asing, bukan orang lain. Dan kenal Nabi. Nabi kenal beliau, ada Nabi kenal dia. Kenal. Tapi ternyata tidak mendapatkan hidayah. Nah, ini sekarang, ini adalah pemacu bagi kita. Kalau Allah menghendaki sesat akan sesat, Allah menghendaki dapat hidayah. Tapi ini urusan Allah, bukan urusanmu. Tugasmu adalah menyampaikan kebenaran. Kalau Allah menghendaki siapapun menuju jalan yang Allah ridhai, Shiratal Mustaqim, akan sampai kepada Allah. Kalau tidak, biarpun kamu berusaha dengan mendatangkan para ulama seperti apapun, enggak bisa. Jadi tugasmu adalah bukan ngurus, bukan untuk membicarakan tentang hidayah yang Allah berikan kepada dia atau kesesatan yang ia dapat, tapi tugasmu adalah menyampaikan kebenaran. Dimulai dari Nabi sebagai utusan dan penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah untuk Rasulullah firman ini. Qul ara'aitakum in ataakum 'adzabullah. Katakan, katakanlah kepada mereka semuanya, saat kalian menyaksikan siksa Allah, wa'atatkumus sa'atu, kemudian hari kiamat tiba, di saat mendapatkan musibah. Jadi mereka itu ingkar kepada Allah, enggak mau kepada Allah. Tapi mau tidak mau mereka pada akhirnya juga mencari Allah. Di saat mendapatkan musibah, mencari Tuhan. Sebelum kita bicara tentang Allah, orang dalam keadaan sakit seperti apapun, kalau sudah dalam keadaan terjepit, yang disebut adalah apa yang ia tuhankan. Apa yang ia tuhankan? Orang di tengah laut tersesat, ya apa yang dituhankan? Yang menuhankan nyiror gitu, nyebut nyiror gitu. Sebenarnya yang ia cari adalah penolong yang sejati, penolong yang sesungguhnya. Jadi kesombongan mereka kepada Allah, kesombongan itulah yang menghalangi mereka untuk pasrah kepada firman-firman Allah. pada dasarnya mereka ini adalah di saat mendapatkan musibah itu langsung kembali kepada Allah. Bukan lagi dokter-dokter lagi, langsung. Biarpun katanya seorang muslim mukmin enggak sholat kayak apapun, misalnya kalau sudah sakit keras, dia mesti bingung. Kembali ya kepada Allah. Ini di dunia banyak orang ditemukan seperti itu. Dan nanti di saat datang hari kiamat, lihat. Makanya tobat itu tidak akan diterima nanti sebelum menjelang hari kiamat, di saat matahari terbit dari barat. Karena saat itu orang ingkar sudah enggak ada lagi. Bagaimana ibu? Tiba-tiba matahari terbit dari barat. Langsung yang enggak percaya hari kiamat pun langsung jadi percaya hari kiamat. Iman semuanya, astagfirullah. Serem, bayangkan. Matahari terbit dari barat tiba-tiba. Dari barat beneran. Nangis semuanya orang. Saat itu apa? Orang bertobat, aku mau iman, iman, iman. Enggak dianggap. Sama nanti setelah dibangkitkan di padang mahsyar, lihat kebenaran dan lihat kebatilan, enggak tertutup lagi. Belum lagi di hadapannya adalah neraka atau surga, sudah yakin. Yang ahli neraka pun mereka tetap beriman kepada Allah, tapi enggak berguna lagi imannya saat itu. Dia menyeru, tolong, tolong, tolong. Enggak ada pertolongan bagi mereka. Lah, mereka di saat sampai kepada saat seperti ini, di saat mendapatkan musibah di dunia atau di saat menemui hari kebangkitan, hari kiamat tiba, atau di saat di hadapan mereka adalah siksa yang pedih, nanti mereka kembali kepada Allah. Ingat Allah. Tapi ingat, saat setelah meninggal itu adalah penyesalan yang tidak ada artinya. Menyesal mereka semuanya, tapi tidak ada artinya. Awairallahi tad'un, apakah engkau di saat seperti itu menyeru selain Allah? Hei orang yang ingkar kepada Allah. Tidak. Mereka semuanya nyari kepada Allah, Allah. Khususnya nanti, di saat matahari terbit dari barat. Tapi tidak diterima lagi oleh Allah. In kuntum sidikin, hei orang-orang kafir, jika engkau benar dengan kedustaanmu itu. Hei orang yang mempercayai tentang Tuhan-Tuhan selain Allah, jika engkau benar, yakini mereka dengan benar. Suruh berpikir sebenarnya, kalau kau benar dalam ungkapanmu, Tuhanmu adalah matahari, Tuhanmu adalah pohon, suruh berpikir. Tuhannya berhala. Kalau kau benar coba, kalau kau dapat musibah, minta tolong pada. Berhala, tolong aku, gak ada. Gak akan nolong kalian semuanya. Apalagi ini di padang mahsyar, atau di hari akhir. Jika engkau benar dengan pengakuanmu itu, hei orang yang tidak beriman, kalau kamu mendapatkan musibah berat nanti coba, kepada siapa engkau meminta? Ayo. Tidak ada lagi tempat meminta kecuali Allah. Bal iyyahu tad'un, hanya kepada Allah lah engkau memohon, minta pertolongan. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Dan kalau Allah menghendaki untuk bisa mengangkat permasalahan padamu. Karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tansawna ma tusyrikun, sehingga engkau akan meninggalkan apa yang selama ini kalian sekutukan. Pada saatnya nanti seperti itulah keadaan umat. Jadi kemarin ada dialog tentang apa yang kau lakukan di dunia, kenapa kau lakukan begini dengan Allah. Hukuman itu, pertanyaan itu akan menjadi hukuman kapan, di saat kita memang tidak bisa menjawab. Benarkah kamu tidak beriman? Dia bisa jawabnya, iya, enggak enak mau dihukum. Seperti maling, kalau mencuri, ditanya. Ya jawaban yang paling enak adalah yang dia tahu memang. Kamu mencuri ya? Iya, kebuk, ceder. Ya seperti itu. Nanti di hari akhir seperti itu manusia. Yang tidak beriman akan ditanya dengan pertanyaan. Dan dia bisa menjawab, tapi jawabannya pedih bagi dia. Waqad arsalna min umamin min qablika fa'akhadnahumul bilba'as fa'akhadnahum bilba'asai wadurra'i la'allahum yatadurra'un. Laqad arsalna ila umamin min qablika. Aku telah mengutus utusan kepada umat terdahulu. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum nabi-nabi terdahulu telah dikirim utusan kepada mereka. Akan tapi di saat mereka ingkar tidak mau menerima nabi, akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra. Aku ambil mereka dengan baksa, itu adalah bencana, udhra, segala sesuatu yang pahit bagi mereka, musibah, didatangkan bencana bagi mereka. Allah kirim bencana, Ini kitab ini berlaku juga untuk orang Yahudi karena mereka membaca di kitab Taurat mereka. Orang Injil membaca kitab Taurat di kitab Injil mereka, orang Nasrani. Maksudnya umat-umat terdahulu itu yang ingkar, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beri hukuman seperti itu adalah dengan harapan mereka ya tabarraun, agar mereka mau menghadap kepada Allah dengan ketawaduan, dan ketabarru itu menghadap kepada Allah dengan tawadhu, khusyuk dan penuh pengharapan, itu tabarru. Jadi menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah dengan khusyuk, tawadhu dan penuh pengharapan, itu tabarru. Kalau dengan manusia beri saya beri gitu. Beri enggak masuk. Kalau dengan manusia tawadhu dia, ya tabarraun, tabarru. Walau la ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Jadi para umat terdahulu itu di saat mendapatkan musibah memang banyak yang sadar. Khususnya Bani Israel di saat melihat kaum Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Mereka melihat yang bersama Nabi Musa. Dan cerita itu diberitakan kepada anak-anaknya. Tapi ingkar pada akhirnya mereka. Memang gila keras hati itu. Jadi permasalahannya adalah kalau memang hati sudah keras dengan kesombongannya, maka tidak bisa menerima kebenaran biarpun sudah jelas di matanya. Dan dia meyakini, tapi kalau sudah hatinya keras, biarpun meyakini dia tidak akan bisa patuh. Qasat qulubuhum, walakin qasat qulubuhum, hati mereka keras. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun, setan menghiasi apa yang mereka lakukan itu adalah yang baik, yang benar, yang menguntungkan. Sehingga apa? Mulai dari ibadah mereka, ibadah yang menjerumuskan mereka. Menyembah berhala, menyembah Fir'aun, menyembah manusia, menyembah matahari. Ditazyin oleh setan, dihiasi seolah-olah mereka bakal selamat dengan itu semuanya. Setan yang menghiasi. Padahal mereka hakikatnya orang terjerumus. Dan mereka tidak menyadari itu semuanya. Padahal mereka juga mikir, masa Tuhanku seperti itu? Dihiasi oleh setan, akhirnya diterjemahkan, difahamkan dengan pemahaman yang salah oleh guru-gurunya tentang konsep ketuhanan, sehingga mereka menuhankan selain Allah. Mereka berhujah, tapi hujahnya hujah aneh. Api jadikan Tuhan. Makanya Salman Al-Farisi lihat kakek moyangnya nyembah api itu mikir juga. Itu adalah awal hidayah, dari sadar, tidak sombong. Dia sombong dengan kuasaannya, biarpun dia adalah anaknya seorang pejabat besar di Persia sana. Dia tidak mempertahankan kepentingannya, hanya dia mikir, kok api disembah, ini bagaimana ini? Dia mikir, cerdas. Sehingga keluar dia, dan bertemulah dengan Nabi Muhammad SAW. Awalnya apa? Tidak sombong dengan kebenaran. Api kok jadi Tuhan? Manusia kok diangkat jadi Tuhan? Gimana kisahnya? Nah, di saat kita sombong dengan kebenaran yang Allah kirim kepada kita, namanya qasat qulubuhum, menjadi keras hati itu. Maka kalau seperti itu, tidak akan bisa menerima kebenaran. Bahkan lihat, apa yang telah setan palsukan, terhiasi oleh setan, itu yang bakal dianut. Ibadah dan urusan-urusan dengan manusia juga demikian. Baik. Dari sinilah pentingnya menata hati. Untuk kita biasa untuk tidak sombong. Dan bertahap. Derajat kesombongan itu bertahap. Menjadi besar dan menjadi besar dan menjadi. Sehingga dikatakan bahwasanya kalau ada orang itu bandel dan jahat kayak apapun, kalau asalkan dia tidak dengan kesombongan, mudah untuk kembali kepada Allah. Biasanya kejahatannya itu karena kebodohannya. Tapi kalau sudah orang sombong itu, Nabi sudah menyebutkan batarul haq, akan menolak kebenaran. Sombong. Biarpun dia katanya dikubang, biarpun dia di dalam kebenaran, maka dia akan terlepas dari kebenaran tersebut. Dan tidak berguna baginya. Masih ingat kisah iblis yang terkutuk itu. Dia adalah bukan orang yang tidak kenal Allah, bahkan iblis adalah ahli ibadah. Dan ibadahnya iblis adalah ibadah yang luar biasa, sehingga tidak ada sejengkal tanah di atas bumi yang diciptakan Allah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Tidak ada tempat yang diciptakan Allah kecuali iblis pernah sujud di tempat tersebut. Kemudian setelah itu, iblis diangkat oleh Allah. Digolongkan bersama para malaikat, diangkat pangkatnya menjadi seperti malaikat, tapi bukan dari malaikat. Sehingga komunitasnya menjadi komunitas malaikat. Kumpulannya bersama malaikat. Bahkan Nabi mengatakan menjadi pemimpinnya malaikat. Luar biasa. Itu iblis. karena ibadahnya yang hebat, ibadahnya yang kuat. Setelah beribu-ribu tahun beribadah, diangkat pangkatnya menjadi bersama rombongan para malaikat. Suatu ketika Allah menciptakan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam, dan saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, setelah Allah selesai menciptakan, Allah menyuruh kepada malaikat yang di dalamnya ada iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Di saat kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, mereka pada sujud, illa iblis, kecuali iblis aba, enggak mau dia, wastakbaro, sombong. Inilah menjadikan orang enggak bisa patuh. Padahal bukan enggak kenal, yang nyuruh Allah, yang merintah Allah. Dia, tapi sombong dia, bukan tidak beriman dia kepada Allah, yakin akan adanya Allah, tapi keyakinan tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kepatuhan. Sujud kepada Adam, kenapa dia patuh dia? Ada kesombongan di dalam hatinya. Loh, aku ini punya prestasi besar. Aku sampai diangkat bersama malaikat karena ibadahku yang banyak. Ibadahku sudah banyak sehingga diangkat bersama malaikat. Adam baru ciptakan, belum punya prestasi. Sujudnya belum tentu ini. Kok saya suruh sujud kepada Adam? Sorry ya. Tidak mau. Akhirnya tidak sujud. Aba wastakbaro. Ahli ibadah, ahli ilmu, ada kesombongan. Lihat, kita lihat dari rentetan ini sombong. Tahu itu kebenaran dari Nabi, enggak mau, hanya karena mempertahankan tentang posisinya sebagai seorang Abu Jahal yang kalau sampai nerima Nabi nanti dianggap runtuh, padahal kalau dia bersama Nabi akan terangkat, tapi pikirannya dihiasi oleh setan. Ini kamu punya kekuasaan Abu Jahal, kamu punya kelebihan di sini. Kalau sampai kamu ikut Muhammad, wah, kamu jadi budaknya, kamu rendah nanti. Padahal dia yakin yang diwa Nabi benar, sama orang Yahudi dan seterusnya. Maka dari itu lihat, di negeri-negeri kafir yang mereka belum kefitnah tentang Islam, difitnah maksudnya mendapatkan berita negatif tentang Islam. Islam tidak ada negatifnya. Tapi ada orang yang mencoba memberitakan berita-berita jelek tentang Islam. Kalau orang itu masih nol, tidak ada kebencian kepada Islam, kirimkan kepada mereka berita tentang Islam yang ada kekaguman. Pendengarkan, suruh membaca terjemahan Al-Quran, firman Allah, akhlak Islam yang ada adalah kekaguman. Di sana hatinya belum ada kebencian dan belum ada kesombongan. Karena dibawa oleh Al-Quran, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, semua adalah sesuai dengan yang diinginkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Di dunia diatur hubungan dengan orang tua, diatur hubungan dengan anak, siapapun, orang kafir kayak apapun yang menginginkan kalau anaknya bisa berbakti kepadanya. Siapapun dari kita, dan mereka pun yang kafir menginginkan kalau bertetangga itu baik. Dan Nabi sudah ngatur itu semuanya, urusan bertetangga. Dan urusan dengan binatang-binatang pun bagaimana? Bahkan di dalam peperangan pun, baginda Nabi Muhammad SAW juga mengatur dengan aturan yang sangat indah. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh tokoh-tokoh agama, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, tidak boleh membumi hanguskan perkebunan, tidak boleh membinasakan peternakan. Jadi asalkan tidak ada kebencian dari awal, tidak kena kemakan fitnah, akan mudah menerima. Dan alhamdulillah di berita akhir ini, ternyata di negeri kafir sana berbondong-bondong orang masuk Islam, bukan karena tertipu, karena melihat, karena mendengar pesan-pesan dari Al-Quran. Tapi lihat, di negeri yang kan negeri Islam sendiri, orang sudah mulai menggunakan Al-Quran untuk kepentingannya, karena apa? Tadi hatinya sudah keras tadi. Jadi biarpun dia mendengar Al-Quran, tidak dibarengi dengan keinsyafan, karena ada persaingan urusan macam-macam. Akhirnya menggunakan Al-Quran hanya untuk kepentingannya. Tersesatlah dia. Dia pun katanya ahli Quran, maka sesungguhnya dia adalah ahli neraka yang pakai Al-Quran. Kerasnya hati. Jadi kalau kita amati dari ayat ini, kembali kepada bagaimana hati seorang hamba itu. Kalau sudah hatinya keras, buta dan tuli kebenaran, gak bisa dia mendengar kebenaran pun tidak akan bisa menerima. Bahkan kalaupun dia menyampaikan kebenaran, dia seperti dalam kegelapan. Hanya berguna untuk orang lain, tapi dia sendiri dalam kegelapan. Semoga Allah memberikan kepada kita kelembutan hati, melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran, dan Allah menjauhkan kita dari kekerasan hati. Semoga kebenaran yang Allah kirim kepada kita, kita bisa bergegas untuk menerima dan sekaligus mengamalkannya. Dan alangkah banyaknya kebenaran yang Allah kirim. Dan itu tidak harus melalui seorang ustadz besar. Akan tetapi kadang melalui pembantu yang ada di rumah kita. Mungkin dari seorang gila yang melewat di kiri kanan kita. Sehingga Nabi mengatakan, Al-hikmah tudhalatul mu'min. Hikmah itu, kebenaran, kebaikan itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Siapapun yang menemukannya, dia berhak. Nabi berhak. Sehingga kebenaran itu harus kamu terima. Biarpun keluar dari mulutnya orang gila. Kamu akan menjadi gila kalau kamu tidak bisa menerima kebenaran hanya karena diucapkan orang gila. Kamu akan menjadi gila jika kamu tidak bisa menerima kebenaran yang diucapkan oleh dari orang gila. Contoh, orang gila duduk di pinggir sungai, di pinggir jembatan, penyeberangan jembatan. Jembatannya putus. Orang gila, Anda tahu setiap hari ini orang duduk situ dan dia orang gila. Tahu-tahu orang gila bilang, Pak, jembatannya putus. Lah kok kamu gak percaya gara-gara dia orang gila, ngebut saja mati karena kok gila. Ya. Jadi kebenaran itu yang harus kita jadikan sandaran. Matilah, wah orang gila, biarin, masuk. Kebenaran. Begitu sebaliknya, biarpun kebenaran itu datang dari seorang nabi, orang nabi, kalau hatinya belum benar, maka jadilah Abu Jahal. Maka yang paling penting ternyata nata hati. Sehingga kalau hati tertata di saat duduk dengan nabi indah, dengan ulama indah, dengan orang apapun bisa mengambil faedah. Itulah orang cerdas yang sesungguhnya, cerdas hati, cerdas pikiran. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya malah kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan daripada jamaah yang hadir, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama, datangnya dari saudara Sofyan dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, saya mohon maaf atas pertanyaan saya ini, karena saya sangat awam perihal agama. Yang ingin saya tanyakan, kenapa dikala bayi baru lahir harus diadanin? Begitu juga saat dikuburkan. Terima kasih sekali atas jawabannya, Buya. Bayi lahir diadani, petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Nabi pernah diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Jadi salah satu sahabat Nabi yang bernama siapa? Abu Rafi atau siapa? Kalau ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adzana. Aku melihat Nabi mengadzani fi udhunil hassani di telinga Sayyidina Husin. Hina waladathu Fatimatu, saat Sayyidat Fatimah melahirkannya. Jadi setelah terlahir, biarpun ternyata hadis ini memang ada sebagian yang tidak nerima. Maka masalah mengadzani bayi itu adalah khilaf memang. Tapi kebanyakan dari ulama mengatakan sunnah. Kalau ada bayi lahir, dikumandangkan adzan di telinga kanannya. Kemudian setelah itu, diikomati di telinga kirinya. Tujuannya apa? Hikmah di balik itu semua. Yang jelas riwayat dari Nabi ada. Kalau yang tidak mau, karena sebagian mengatakan hadis ini atanya lemah. Tapi ulama kita mengambil adzan telinga. Hikmahnya adalah agar bayi itu pertama kali lahir ke muka bumi, yang didengar, diperdengarkan di telinga adalah kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat kemuliaan. Itu. Kemudian kalau sudah meninggal dunia, kalau dikubur diadzani, itu juga khilaf di antara ulama. Jadi yang tidak mengadzani pengkuburan mayit itu tidak harus selalu sesat. Kadang kita karena dangkal ilmu kadang-kadang menyesatkan orang begitu mudahnya. Yang mengadzani ini adalah diambil oleh para ulama. Yang tidak mengadzani juga diambil oleh ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Haitami. Mengingkari adanya adzan di atas, di dalam kubur. Baik, kita harus terlepas daripada caci maki dan olok mengolok. Mereka yang mengadzani mengiaskan masuk ke alam baru, ke alam namanya alam barzah, seperti di saat seorang bayi yang keluar dari alam rahim ke alam dunia. diperdengarkan dengan kalimat mulia azan, maka dari alam dunia menuju alam barzah dikumandangkan azan. Mereka berhujah seperti itu. Kalau Anda termasuk orang yang tidak menerima hujah ini karena Anda bersama Ibnu Hajar Al-Haytami, cukup Anda tidak mengadzani saja tanpa harus Anda mencaci. Ini adalah khilaf. Yang tidak mengadzani bukan berarti langsung sesat. Ada banyak anak sekelompok yang sesat tapi tidak mau adzan. Jadi gara-gara tidak adzan saja bukan berarti dia ikut kelompok sesat itu. Di dalam fikih kita, madhab Imam Syafi'i sendiri, ada khilaf dalam hal ini. Bahkan banyak di antara mereka mengatakan tidak ada azan di saat dikubur. Ini khilaf. Kalau khilaf, biarkan seperti itu. Yang jadi masalah adalah kita mudah mencaci dan mengolok. Ini adalah bukan akhlak yang baginda Nabi SAW. Kalau Anda mendengar azan, orang mengazani, karena pemahaman para ulama tentang tadi yang kami sampaikan. Kalau mereka tidak azan, ini juga ulama besar, ulama-ulama besar. Bahkan banyak ulama di sini, termasuk tadi Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi, tidak perlu dalam hal seperti ini. Maka ini perlu kita jelaskan kalau ini masalah khilaf. Supaya kita tidak mudah mencaci. Permasalahan umat saat ini adalah sedikit berbeda saja adalah melahirkan caci maki dan olokan. Dan itu semua terjadi karena kedangkalan ilmu dan kekerasan hati. Semoga Allah menjaga kita dari silang pendapat. Kalaupun kita harus berbeda, tidak menjadi caci maki dan olokan. Baik, itu adalah. Kemudian sebetulnya masih ada kesunahan tadi kalau bayi azan ya. Kalau ada bayi lahir itu diadzani, itu adalah sunnah. Dan itu yang diambil oleh ulama kita, madhab kita. Kemudian setelah itu, diberi nama yang baik, ya, ditahnik. Tahnik itu adalah dikikitkan kurma, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Itu tahnik sunnah. Nabi juga pernah mentahnik cucu beliau. Kemudian memberi nama yang baik. Nama yang baik, tolong. Nama yang baik adalah termasuk kesunnahan. Dan termasuk berbiktiyabak, termasuk kewajiban bapak, itu memberi nama yang baik. Nama baik itu adalah lahir dan batinnya. Baik lahir dan baik batin. Itu. Lahirnya baik, tapi batinnya jelek juga enggak baik. Nama itu harus ada hubungannya dengan niat yang ada di dalam hatimu. Waktu engkau memberi nama anakmu dengan nama itu, apa yang ada lintasan di dalam hatimu? Apa yang terlintas di dalam hatimu waktu memberi nama itu? Jika waktu memberi nama itu adalah namanya maknanya baik, kemudian di samping namanya maknanya baik, ada hubungannya dengan orang baik, maka itu adalah nama yang baik. Contoh misalnya, nama, saya tidak tahu nama-nama yang, nama, saya tidak pernah menyebut misalnya orang tidak baik, tidak usah disebut di sini. Contoh saja, ada orang yang namanya, ada orang memberikan nama anaknya adalah Salman. Di saat dia memberi nama Salman, teringat Salman Al-Farisi. Waduh, hebat. Tapi kalau ternyata di sana beri nama Salman itu teringat misalnya ada pencoleng, pemabuk, atau mungkin orang yang artis misalnya, atau apa yang biasa dengan kemaksiatan. Mohon maaf, tidak semua artis dalam kemaksiatan ya. Anggap saja orang yang biasa dengan kefasikannya nama Salman. Lah kok waktu beri nama Salman ingat dia, namanya baik, tapi niatnya jelek. Apalagi namanya enggak baik, enggak pantas namanya Bajigur. Bajigur. Ada. Coba diganti. Nama makan. Kenapa itu nama itu? Kesenangan ibu saya. Ya baguslah nanti. Bagus kesenangan ibumu, tapi jangan diabadikan di nama anakmu. Kenapa? Nah, anak itu akan dipanggil nanti. Dia akan menuntut marah. Ada mohon maaf kalau ada nama Bajigur, insyaallah besok nama dengan Khadijah atau Azizah gitu. Enggak apa-apa. Oh, di akta sudah, biarin akta, biar akta. Tinggal kita pengen merubah nama yang baik. Dan Nabi itu sunnah merubah nama yang jelek. Jelek diucap, jelek di makna, jelek di tujuan, itu hendaknya dirubah. Memberi nama baik. Nama-nama Jawa maknanya benar, enggak ada masalah. Boleh. Ada orang mohon namanya nama bagus, nama Jawa. Apa ya, nama Jawa banyak, nama-nama Jawa bagus maknanya. Baik. Dan ada tokoh-tokoh kebaikan di situ. Kemudian setelah itu memberi nama sebelum 7 hari kalau bisa. Di khitan juga kalau bisa di usia seperti itu. Usia dini agar cepat bersih dan sehat. Kemudian juga diakikahi. Laki dengan 2 sembelihan kambing, perempuan adalah 1. Ini termasuk sunnah-sunnah jika kita punya seorang anak. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang kedua datangnya dari Tita di Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya ada titipan pertanyaan dari teman yang orang tuanya akan bercerai. Katanya sebagai anak lebih baik pilih ikut ayah atau pilih ikut ibu? Itu saja Buya, mohon jawabannya. Orang tuanya bercerai ya? Bercerai. Jika terjadi perceraian antara suami istri, lihat perceraian dalam Islam itu adalah untuk keindahan. Kalau baik-baik cerai itu aneh. Perceraian adalah untuk keindahan, karena di dalam sebuah rumah mungkin tidak bisa ditegakkan hukum-hukum Allah, maka diperkenankan perceraian dengan aturannya. Sehingga perceraian dalam Islam itu untuk mencapai keindahan, bukan perceraian adalah untuk membuat permusuhan, tidak. Imsak bima'ruf autasrih bi'ihsan. Kalau memang ada ikatan, hendaknya itu adalah ikatan harus baik, saling menghargai, saling mengerti. Dan jika ternyata sebuah jalinan tidak bisa dipertahankan, ada tasrih bi'ihsan, berpisah tapi yang baik. Seorang suami memberikan mut'ah, hadiah kepada seorang istri, bermacam-macam hadiahnya. Kemudian setelah itu apa? Jalinan baik tetap ada, apalagi di dalamnya, di bawahnya ada anak. Tidak boleh caci maki, karena jangan diracuni anakmu. Wahai duda-duda yang telah mencerai istrinya, wahai istri yang telah cerai, jangan dirusak anakmu dengan mengajari kebencian kepada ayahnya. Mungkin ada seorang ayah, jangan diajari anakmu benci ibundanya. Sejelek apapun ibundanya, anak kita harus berbakti kepada dia. Anak ini harus berbakti. Makanya indah dalam Islam, tidak boleh terjadi permusuhan. Kadang-kadang grup-grupan. Kalau sudah ketemu dengan bapaknya diracuni, ibumu begini, begini, begini, begini. Sehingga anak benci kepada ibunya. Giliran ketemu ibunya dibilang bapakmu begitu, begitu. Akhirnya dia sadar bahwa bapak dan ibuku tidak pantas jadi bapak dan ibu. Tidak perlu saya hormati semuanya. Nah, mana tasrih bi ihsan itu? Melepas dengan kebaikan itu mana? Dilepas dengan cara yang baik. Nah, kemudian setelah terjadi perceraian di sini, jangan sampai ada istilah broken. Broken itu akan terjadi pada orang yang tidak mengerti agama. Kalau memang ternyata harus bercerai, seperti Sayyidina Usamah bercerai dengan Sayyidah Zainab, baik-baik, tidak menjadi sebab kebencian. Apalagi jika di dalamnya ada anak, maka ini bisa diatur oleh Islam. Siapa hak hadonah yang merawat sang anak itu? Dilihat. Jika anak itu di bawah umur 7 tahun sebelum tamyiz, ada datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna bni hadha batni wi'a'un lah. Wathdi siqaun lah, wahijri hiwaun lah, wazama abuhu yanzi'ahu minni. Ada orang perempuan ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini bayi anak kecil ini, aku yang menyusuinya, aku yang menimangnya, dan perutku adalah tempat untuk dia singgah waktu itu. Tapi sekarang bapaknya mau merebut. Dia masih kecil, dia masih perlu susuan. Ayahnya pengen rebut. Bagaimana ya Rasulullah? Anti ahakku bihi minhu. Engkau lebih berhak untuk merawat anakmu daripada dia. Maka para ulama menjelaskan, selagi anak itu belum usia tamyiz, maka yang paling berhak adalah ibunya, dengan catatan dia tidak biasa dengan kefasikan. Kalau ibunya naudzubillah fasik, tidak malu dengan pelacurannya, tidak malu dengan minuman kerasnya, tidak malu dengan itu, perlu ditarik agar tidak dididik anak. Atau sebelum menikah, kalau sudah menikah, tidak. Kalau seorang istri tidak menikah, maka nanti pertimbangannya adalah mana yang terbaik untuk sang anak. Jadi pada dasarnya, sang anak selagi belum umur 7 tahun, maka yang paling berhak adalah ibundanya. Dan setelah usia 7 tahun nanti, suruh milih mana yang paling ia suka. Kemudian setelah itu, makna pilihan kadang-kadang anak ini cara memilihnya pun juga tidak mengerti. Asalkan ibunya sama-sama benar, bapaknya baik, dia milihnya pasti yang benar. Kemudian lebih dari itu, ini kan hukum untuk ditegakkan. Tapi ternyata nanti ada namanya damai. Akad damai. Mungkin seorang ibu, betul, masalah kasih sayang, dia benar. Tapi sisi tarbiyah tidak. Musyawarah kepada mantan suaminya. Kira-kira letakkan di mana anak kita ini. Dimusyawarahkan. Musyawarah yang baik mungkin harus dititipkan kepada seseorang yang bisa menyusuinya, yang bisa merawatnya dengan baik. Jadi musyawarah itu ternyata indah. Wasulhu khair. Damai itu melebihi. Tadi hukum fikihnya seperti itu. Tapi setelah itu semua, untuk menyelesaikan urusan anak, yang paling tepat adalah akad damai. Mana yang terbaik buat sang anak, begitu saja. Memang seorang ibu lebih berhak, tapi ternyata mungkin sisi lain ekonominya kurang, lemah. Memang bapak yang wajib memberinya, suami. Suami wajib memberinya untuk nafkah pada sang anaknya. Tapi mungkin karena di lingkungannya kurang baik, perlu dipindahkannya. Tidak ada masalah. Jadi mohon yang perlu diperhatikan dari ini, jawabannya adalah, mana yang terbaik untuk sang anak. setelah penegakan hukum fikih, jika ternyata dengan penegakan hukum fikih ini, maka setelah penegakan hukum fikih, maka ada yang lebih hebat lagi, yaitu damai. Jadi musyawarah saja. Memang haknya seorang istri. Tapi mungkin ada kekurangan. Ya pun dia masih berhak, tapi ada yang lebih baik buat sang anak. Kenapa tidak? Yang enggak benar adalah sampai rebutan bermusuhan yang menjadi sebab kebencian di antara kedua belah pihak. Ini akan menjadikan anak hancur, yang sering disebut dengan istilah broken home. Hancur di dalam sebuah rumah, hancurnya seorang anak, itu musibah. Sehingga perceraian yang terjadi pada keluarga muslim tidak boleh menjadi sebab permusuhan dan tidak boleh menjadi sebab kehancuran seorang anak. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah benar ada penyakit yang dikirim oleh seseorang? Kalau ada, bagaimana cara mengatasinya? Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Salam. Bagaimana jika agar tidak menimbulkan fitnah atau dikira sombong pada saat kita bertemu dengan ulama, guru-guru mulia ataupun kerabatnya? Ini sering terjadi Bu ya, malah jadi kami diem tuh padahal kita kenal, jadi enggak bertegur sapa tuh Bu ya. Yang saya tanyakan, siapakah yang paling dulu memberi salam? Itu saja Bu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi yang pertama Pak, yang kedua masalah. Yang pertama masalah, penyakit kiriman. Pakai apa kirimannya? Pakai pos apa? Penyakit dikirim melalui pos. Racun dikirim bisa. Kalau racun dikirim melalui pos, taruh di roti, kemudian rotinya dimakan, itu kiriman. Racun itu bisa. Kalau penyakit dikirim mungkin maksudnya sihir dan sebagainya. Orang beriman enggak usah takut sama sihir. Kita diajarkan Nabi, memang ada orang menyihir. Tapi jangan segala sesuatu dihubungkan sama sihir. Kadang ada bunga di depan tokonya langsung katanya sihir. Itu orang jatuh bunganya, beli di pinggir jalan jatuh di situ. Orang kok hidupnya tak sihir, terus dikit-dikit sihir, sihir, sihir. Itu juga enggak benar. Kalau Anda punya wirid-wirid, zikir-zikir, enggak usah takut dengan sihir. Baca mu'awidzatain, qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ayat kursi sebelum tidur, rutinkan itu semuanya. Kalaupun menimpa Anda sihir, tidak akan lama, dia akan mampir saja dan pergi. Dan Nabi pun pernah kena sihir, tapi tidak akan mempengaruh kepada wahyu. Nabi kena sihir, dijelaskan. Tapi Nabi kena sihir, ya tidak akan berpengaruh. Dan Nabi tidak dikit-dikit sihir, tidak begitu. Maksudnya mungkin begitu tuh, ada orang ngirim penyakit, ngirim sihir itu. Sihir ada, Al-Qur'an disebutkan. Qul a'udzu birabbil falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wanita-wanita pensihir yang biasa meniupkan di ikatan-ikatan itu ada sihir untuk dikirim penyakit. Ada. Cuman sebagai orang beriman, itu ayat itu untuk menolak itu. Dan saya baca terus tapi kena. Kamu bacanya benar, tapi kamu juga percaya. Lebih yakin dengan dukun. Gimana enggak kena sihir kamu itu? Kan gitu. Jadi apa yang dari Nabi harus kita yakin lebih dahsyat, lebih hebat. Enggak usah mikir dikit-dikit sihir, dikit-dikit sakit, pusing dikit katanya. Datang ke dokter katanya, kata dokter enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Syukurlah enggak ada, malah cari ada. Kata dokter enggak ada, baik sehat semuanya. Bukan enggak ada kalau kamu usah merasa sakit, belum ketemu, kan gitu. Kan ada penyakit-penyakit baru. Tinggal minta ya Allah sembuhkan, jangan sampai ada penyakit baru lagi ke saya. Enggak langsung ke sihir-sihir. Sihir itu rutin, kita tidak hanya menolak sihir dengan wirid yang kita baca. Itu orang beriman. Dan tidak usah pakai jimat. Jimat itu bukan sesuatu yang harus. Jimat itu macam-macam. Kalau kita meyakini jimat punya kekuatan syirik. Tapi jimat ini adalah dalam riwayat, jimat itu adalah kalimat-kalimat yang ditulis, kemudian dikalungkan pada seorang anak pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada anak kecil ingin dihindarkan dari sihir. Maka dikalungkan kalimat-kalimat, itu harus terhormat. Dikalungkan di kalimat, itu kan anak kecil pasang jimat. Kalau sudah tua bisa baca Quran, jangan pakai jimat, baca sendiri. pakai jimat ini. Tapi jangan seperti sebagian orang jimat langsung syirik-syirik. Cuman kita lihat ceritanya seperti apa. Baca zikir, zikir ada pahalanya. Jimat ditempelin, enggak dapat pahala orang tua jimatan. Maaf yang suka jimat langsung di. Kita perlu banyak zikir kepada Allah. Kalau engkau dengan Allah, Allah denganmu. Jangan sudah jangan. Nah, kemudian kami himbau jangan segala hidupmu diurus hubungan dengan sihir-sihir. Sebenarnya kalau kita sering ngomong sihir-sihir suudzon sama orang. Buya saya, usaha saya bangkrut, ada yang enggak senang sama saya. Semua maunya dia, ada yang enggak senang, Nabi aja enggak senang, apalagi ente. Pengen orang senang semuanya, kok pusing. Semua orang ada enggak senang sama kita. Tinggal kita menata hati. Cuman ini loh, kadang-kadang dikit-dikit, kok enggak laku, ada yang enggak senang Buya. Ada yang masang-masang. Masang apa? Masang kusen tuh. Aneh, enggak usah kita macam-macam. Kita perlu lapangkan hati. Prasangka baik kepada siapapun. Punya masalah datang ke dukun. Anak hilang ke dukun. Dibilang ke sana pas lagi. Lama yang dukun ngira-ngira kan namanya ngira-ngira ya kadang pas kadang enggak. Ngira 100 kali enggak benar gara-gara benar sekali dianggap benar nih. Katanya ustaz lagi ini kan problem kayak gini nih misalnya enggak boleh. Jangan sedikit urusan sama aneh-aneh begitu. Kita dengan Allah ada zikir. Masih pakai jimat? Untuk anak-anak boleh. Ada ngambil keberkahan ayat Quran yang ditempelkan di rumah. Bukan satu yang salah, tapi harus zikir juga dong. Ada orang kemana-mana minta jimat, pernah zikir? Enggak. Ya ini salah, bukan itu. Kita perlu zikir. Tapi saya enggak bisa hafal zikir, masa qul huwallahu ahad enggak bisa hafal. Hafal wallah, la ilaha illallah 1000 kali, salawat 1000 kali, itu saja. Yang bisa, kita harus benar zikir yang rutin. Dan itulah yang akan menjauhkan dari gangguan yang tidak terlihat. Jadi gangguan di rumah kita itu ada dua. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat adalah datangnya maling. Itu sudah selesai, CCTV beres, satpam beres. Tapi yang tidak terlihat ini adalah was-wasnya syaitan dan sihir tadi. Yaitu was-was syaitan menjadikan kita hobi maksiat. Melakukan keharaman. Sama istri emosian. Nah ini... ini was-was syaitan. Cara mengusirnya apa? Usir syaitan dari rumahmu dengan memperbanyak baca Al-Quran di rumah, baca zikir, itu beres, ya. Baik. Jadi ada benar kiriman itu ada, tapi kita tidak boleh menghubungkan semua kehidupan kita dengan seperti itu. Yang zahir jalani dulu. Kalau sakit ya pergi ke dokter. Jangan sampai anti dokter ya. Dokter itu adalah termasuk ahli zikir yang disebut dalam Al-Quran. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak dokter, pokoknya orang ngerti. Bukan orang yang suka ngarang ya. Oh, sakitmu begini, wahes ya, harus orang ngarang, datang mana? Dokter itu ilmu kedokteran juga ilmu yang dipelajari dengan benar. Kalaupun ternyata di situ ada dokter yang bohong, bukan salahnya ilmu kedokteran, salahnya yang bohong itu. Ilmu kedokteran itu tentang dosis obatnya juga jelas. Dan itu termasuk tibbun nabawi, termasuk minum madu jelas, Nabi melakukannya, habbah sauda iya. Cuman jangan sampai ada kesombongan di antara kita yang sudah biasa pakai tibun nabawi habbah sauda ke dokter enggak mau, bahkan mencaci maki dokter. Kok hidup mencaci maki? Nabi mengajari kita belajar dengan siapa saja, apalagi ini urusan zahir, hendaknya kita serahkan kepada ahlinya. Dan juga dari pihak kedokteran pun harus benar-benar melirik apa yang datang dari Nabi. Kalau sudah Nabi menyebutkan, Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu, wahyu pasti istimewa. Kalau ternyata belum menemukan hikmah di balik obat yang disebutkan Nabi, itu bukan karena yang disebutkan Nabi tidak ada faedahnya, tapi kita belum paham, belum bisa menjangkau faedahnya dari apa yang dilakukan Nabi. Seperti itu, insyaallah ya. Bebas sihir insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Yang kedua adalah untuk sombong itu bukan di perilaku ya. Perilaku itu hanya menampakkan kesombongan, sombong di dalam hati. Ada orang kalau jalan tuh ini kayak diganjel tuh ada. Tapi orang yang tawadhu, gini kalau jalan. Apakah semesti bohong dia tak sombong? Belum tentu. Sembilan sehati, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal begini jalannya. Belum tentu sombong itu. Sombong di dalam hatimu yang merendahkan tetanggamu, merendahkan orang lain. Sombong di dalam hati bukan di perilaku. Cuman ada akhlak yang menunjukkan ketawadhuan. Ketawaduan menandakan tidak sombong. Tawadu dengan siapapun ada ke akhlak. Cara berjalan, cara bertutur kata, cara berucap. Lihat, hati kan tersembunyi. Yang menerjemahkan apa? Yuk. Anggota tubuh kita. mata kita menerjemahkan hati. Kalau sudah hati enggak senang, matanya gini. Beda. Hati terjemahkan oleh anggota tubuh. Maka anggota tubuh ini, makanya jangan sok yang penting hatiku, enggak benar juga. Yang penting hatiku, perilaku mah bebas, enggak ada itu. Cuman ada orang memang modelnya suaranya lantang. Ada kan satu suku suaranya lantang, tapi orangnya lembut. Sampai ada seorang istri ngomong, Buya mohon maaf kalau ngomong sama suami saya. Suami saya kalau ngomong keras. Dan tanya, tapi sama kamu baik enggak? Baik, oh sudah cukup, yang penting sama kamu baik. Baik banget, kalau ngomong memang keras. Tidak apa-apa, enggak yang ngomongnya keras. Betul, ketemu kita ngomong, ketawa yang membuka mulut. Ya. Jadi tinggal perlu belajar akhlak, tapi hatinya baik. Dikasih tahu benar dan sebagainya. Nah, adapun adab adalah yang gede, adab bersalam. Yang berdiri salam kepada yang melewat, yang berjalan bersalam kepada yang berhenti. Yang berdiri salam kepada yang duduk. Itu kaidahnya. Siapapun, kalau yang datang yang tua, ya yang tua yang salam. Kalau mendahulukan senyum itu adalah berlomba-lomba memberikan kebaikan. Menyambut yang hangat ini adalah tanda kecintaan dan itu tanda dicintai oleh Allah. Dua orang bersalaman, siapa yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling serius. Ditambah dengan kerinduan. Oh, wahai saudaraku. Itu. Jadi salam, salaman itu ada maknanya. Jadi siapa yang mendahului adalah akhlaknya seperti itu. Cuman kadang kita kedahuluan oleh yang mungkin ada gini, yang tua kepada yang muda. Yang muda kepada yang tua. Kaidahnya seperti itu. Yang muda kepada yang tua. Yang berdiri kepada yang duduk. Yang berjalan kepada yang berhenti. Kalau yang berhenti kepada yang jalan, bingung ibu. Setiap hari ada orang lihat motor, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya? Itu akhirnya. Coba anda, kalau anda kebetulan sebagai seorang tua sekalipun, tadi kaidahnya yang kecil, yang muda kepada yang tua. Tapi kalau kita orang tua, kebetulan kita yang berjalan, ya kita yang salam kepada yang muda. Seperti itu. Assalamualaikum. Dan salam itu adalah doa. Dan jangan bikin main-main. Salam, lawan jenis pun diperkenankan. Bukan diharamkan, tapi ingat jangan main-main. Karena salam doa. Salam laki dengan perempuan ada. Tentunya di saat aman dari fitnah itu semuanya. Kalau sudah salamnya sudah mulai ngaco, enggak pakai sambil senyum cengar-cengir gitu sudah. Itu haram main-main doa. Kalau orang main doa enggak mendapatkan doa keselamatan. Kalau Anda bersalam dengan lawan jenis misalnya harus ada adab tata krama yang harus Anda hadirkan. Menghindar daripada fitnah dan jangan main-main assalamualaikum. Assalamualaikum, cium, aja. Rasanya pakai bahasa ngerayu. Oh, ini bahaya itu. Doa kau bikin main-main. Cuman hukumnya jelas. Ada seorang wanita bersalam kepada laki-laki. Memang ada di sana orang yang keras, salam laki dengan perempuan tidak boleh. Kalau laki-laki bersalam kepada perempuan, perempuan tidak jawab. Padahal itu ada kasus tertentu, yaitu di saat adanya fitnah. Di saat adanya fitnah. Di saat normal dan saling menjaga, dan tidak main-main, biasa mengucapkan salam. Itu cara bersalam, dan cara menyapa, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ada Maulid Akbar tanggal 7 Rabiul Awal atau 26 November. Mohon kerabat saudara yang jauh diberitahu dari jauh-jauh hari agar mereka punya persiapan. Dan juga malam cinta Rasul di Alun-Alun Kota Cirebon di tanggal 12 Rabiul Akhir atau tanggal 31 Desember. Kemudian setelah itu kajian rutin satu malam Ahad di Masjid Baru. Dan juga di Indramayu, para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya wilayah Indramayu dan sekitarnya, untuk nanti malam ada namanya apa ada rutinan di sana, di Masjid Agung Indramayu. Jam 8 sampai selesai, mohon tepat waktu. Kemudian untuk ibu-ibu dan adik-adik putri, nanti ada majelis muslimah di Indramayu dengan Umi juga, di Aula Gedung Pusat Pelayanan Informasi Haji Terpadu, Jalan Golf nomor 3, Karanganyar. Belakang SPBU Bundaran Kijang, Indramayu. Baik. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam melaksanakan perayaan Maulid Nabi, Anda boleh bergabung dengan apapun yang Anda miliki. Rumah-rumah kosong untuk bisa didaftarkan, untuk bisa ditempati oleh para tamu. Bantuan-bantuan pun juga boleh. Materi, uang, atau tenaga, atau pikiran. Atau tenda-tenda, atau apa saja. Karena kita melayani tamu yang jumlahnya puluhan ribu, jadi kita harus melayani dengan maksimal. Atau pengen tenaganya, karena kita perlu tenaga yang masak saja kurang lebih tenaga masak, tenaga pelayannya 2.000 lebih ya, di tenaga pelayannya. Ini yang melayani tamunya. Jadi mohon yang melayani tamu aja itu jumlahnya banyak. Jadi ada lagi yang konsumsi untuk yang melayani tamu. Bukan tamunya makan-makan, konsumsi yang melayani tamu. Itu sendiri juga banyak. Jadi masih banyak program-program yang bisa dihadirkan dan bisa diikuti di Al-Bahjah insyaallah. Dan mohon didoakan pengadaan mobil dapur. Dapur sampai hari ini minta, Ibu kurang serius ya doanya. Yang serius lagi, biar Allah segera ngirim mobil untuk dapur. Kasihan dapurnya. Kalau beli apa-apa masih pakai motor. Kemudian untuk parkir tamu, biar tamu itu mobilnya terhormat, tidak kena hujan dan panas. Sampai hari ini belum terwujud, kurang lebih 100 juta untuk yang di sana. Kemudian mobil operasional SDIKU juga, mohon didoakan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa mengirim mobil untuk radio. Kemudian tanah TPQ yang ada di Kali Tanjung, mohon baik. Nanti bisa ditanyai daerah Kali Tanjung sana, kita ada madrasah diniyah TPQ yang ada di sana, mau diperlebar tanahnya. Dan juga pondok ini menjelang musim hujan ini biasanya ada kebocoran-kebocoran. Sekarang perlu disiapkan pembenahan. Mungkin Anda punya ilmu yang selama ini ngurusi pondok-pondok kemudian sering bocor, ilmunya bisa disumbangsihkan. Gimana solusinya? Karena pondok ini ada bocor sana, bocor sini, bocor sana, bocor sini. Jadi mohon ilmunya, yang punya ilmu. Kemudian setelah itu juga harus kita persiapkan untuk pembenahan, untuk semua pondok ini perawatannya kurang lebih antara 100 juta untuk bab kebocoran saja. Ini bab bocor ya, sama selokan yang kurang baik. Ini perlu pembenahan yang rapi. Mohon, mungkin ada yang datang, Buya saya akan tangani, saya dengan duit saya, tenaga saya, pikiran saya, dan tim saya. Wadah, bagus tuh. Pokoknya Buya tahu jadi deh, nanti bersih. Apa? Pondok sudah nggak ada bocor lagi, boleh, silakan. Bebas itu pondok Anda semua, bukan pondok saya. Anda pun punya kewajiban untuk bisa ngurusi semuanya. Baik, kemudian itu akan dinaikkan dak ini. Kemudian pulang lebih perlu dana berapa ratus juta ya. Itu karena tingkat atas mau diselesaikan. Untuk putri, putri adalah kasihan, putri kurang tempat. Putra alhamdulillah, sahabat ini adalah masih cukup. Tapi putri ini yang betul-betul tempatnya kurang sehingga mau dinaikkan. Dan putra ini sudah naik dak kemarin, semoga Allah berikan kemudahan yang kepada yang telah berjuang, semakin ikhlas, semakin mudah rezekinya dilapangkan. Ini yang besar ini, yang bangunan paling besar ini. Kami sampaikan ini semuanya, paling tidak ini menjadi bahan berdoa. Anda berdoa dengan apa yang kami sampaikan tadi, lintaskan dalam panjatan doa di tengah malam. Didahului dengan sholat dua rakaat, apalagi didahului dengan sedekah-sedekah yang Ibu berikan kepada fakir miskin dan yang lainnya. Doakan semoga Allah mengirim ahli surga. Kalau sedekahnya cepat, tidak harus ke sini dulu. Ibu pengen dikabul doanya. Ya Allah, saya ingin doain Al-Bahjah ini. Saya sedekah fakir miskin di kiri kanan, ngasih makan. Ya Allah, doa. Nanti Allah akan beri lebih gede lagi untuk kita. Dikirim ahli surga, orang-orang tulus dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna wa surna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, lembutkan hati kami. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk menerima kebenaran dengan hati dan pikiran kami. Ya Allah, pikiran kami mudah faham kepada kebenaran. Hati kami mudah menerima kebenaran. Dan jauhkan kami dari sifat sombong, ya Allah. Jauhkan kami dari sifat sombong. Dan kami mohon, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan diri kami dan keluarga kami, anak-anak kami dan para santri kami, dan semua yang belajar bersama kami. Berikan kepada kami pemahaman yang benar kepada Al-Quran-Mu, ya Allah. Dan kumpulkan kami kelak bersama ahli Quran. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun, ya Allah, yang telah berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, ampuni mereka dan berikan kesadaran. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kezaliman itu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, mereka pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Santri-santri kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Jadikan mereka penerus-penerus dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, makmurkan majlis ini dengan ahli surga. Baik yang berjuang ataupun yang datang ke dalamnya, ke tempat ini. Beri kebaikan kepada mereka, ya Allah. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Berikan ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau sungguh maha tahu siapa mereka, ya Allah.